Jangan berakhir, aku tak ingin berakhir. Satu jam saja, ku ingin diam berdua mengenang yang pernah ada. Jangan berakhir, karena esok tak lagi. Satu jam saja, hingga ku rasa bahagia mengakhiri segalanya. Pun tak mungkin, tak mungkin lagi. Jangan berakhir, ku ingin sebentar lagi. Satu jam saja, izinkan aku merasa, rasa itu pernah ada. Karena esok takkan lagi. Satu jam saja, hingga ku rasa bahagia mengakhiri segalanya. Tak mungkin.